Hembus angin yang terasa panas, keringat menetes di dada. Tiada henti, tiada henti kau bekerja keras, berjuang demi cinta. Cinta untuk Indonesia, untuk Indonesia. Toplah legenda, walau dihancurkan, disakiti, kau tetap berdiri di sini. Semuanya untuk Indonesia, jadilah legenda. Legenda, kita bisa, kita bisa. Dan percaya, dan percaya. Lihat laut dan indahnya ombak, gemulainya pohon kelapa. Para gadis yang mulai menari, kibarkan merah putih. Kibarkan apa? Merah putih. Yo. Untuk Indonesia, jadilah legenda. Kita punya semua, 1000 budaya dan kekayaan alam yang takkan terkalahkan. Untuk Indonesia, jadilah legenda. Legenda, kita bisa, bisa. Pokoknya sing melu nyanyi semangat, tak tunggake duitnya gampang woy. Darah Indonesia, akulah halilintarmu. Darah Indonesia, menggelegar untuk selamanya. Kau tak pernah hilang. Apapun ya. Yo, lihat laut ya semuanya. Tangan datang yuk, yuk, yuk, yuk. Lihat laut dan indahnya ombak, kemulainya pohon kelapa. Para gadis yang kibarkan untuk Indonesia, kita punya semua, 1000 budaya, 1000 budaya dan kekayaan alam yang takkan terkalahkan. Untuk darah Indonesia, darah Indonesia, akulah halilintarmu. Darah Indonesia, menggelegar untuk selamanya. Takkan badai menghadang. Kau tak pernah hilang.